Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita malam hari ini melanjutkan daras pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah menjelaskan uzur-uzur atau alasan-alasan yang syar'i, yang mana dengannya seseorang boleh untuk meninggalkan salat jamaah ataupun salat Jumat. Barakallahu fikum. Yang mana disebutkan di dalam kitab ini ada sekitar 8 uzur kurang lebihnya, dan tentunya di sana ada cabang-cabangnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan barakallahu fikum pada kajian sebelumnya. Berikutnya adalah pembahasan yang ke-6 tentang salat jamaah, yaitu i'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Mengulang sholat jamaah pada satu masjid, maksudnya jamaah yang kedua. Apa hukum jamaah kedua dalam satu masjid? Barakallahu fikum. Tadi sudah dilaksanakan sholat berjamaah, kemudian ada 2 orang, 3 orang atau lebih, nah, yang terlambat misalnya, atau karena alasan tertentu dia melaksanakan jamaah yang kedua. Apa hukum jamaah yang kedua ini? Dalam hal ini barakallahu fikum terjadi khilaf, perbedaan pendapat dan pandangan dari kalangan ulama, dan bahkan sudah dari ulama salaf terdahulu. Qala idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'ati al-masjid ma'al iman min ratibi wa fatathu as-salatu fayasihhu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjid nafsihi. Apabila sebagian jamaah terlambat menghadiri salat jamaah di masjid bersama dengan imam ratib, sebagaimana di masjid ini ada imam ratibnya barakallahu fikum, dia terlambat, nah, karena nanti di sana ada perbedaan hukum antara masjid yang di sana ada imam ratib dengan masjid yang tidak ada sama sekali imam ratibnya barakallahu fikum. Bagaimana apabila sebagian dari jamaah terlambat melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang di situ ada imam ratibnya, dan dia tidak melaksanakan sholat berjamaah dengan imam ratib tersebut, apa yang harus dia lakukan? Fayasihu an yusallu. Di sini dikatakan maka sah-sah saja, benar-benar saja, naam, untuk mereka melaksanakan sholat jamaah yang kedua pada masjid tersebut, pada masjid yang sama. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatnya seseorang bersama dengan orang lain, maksudnya berdua, itu lebih baik daripada salat dia sendiri, daripada dia melaksanakan salat sendiri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajul alladhi hadara ilal masjid ba'da intihai salatil jamaah. Dan berdasarkan perkataan seseorang, berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang menghadiri masjid setelah salat jamaah, dia datang sendiri setelah jamaah selesai ditegakkan. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain yang sudah melaksanakan sholat berjamaah, man yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ahu. Siapakah yang mau bersedekah untuk orang yang terlambat? Ini bagaimana cara bersedekahnya? Yaitu dia mengulang sholat kembali bersama dengannya, berjamaah. Menemani dia sholat berjamaah, padahal dia sudah melaksanakan sholat berjamaah. Nabi mengatakan, siapakah yang mau diantara kalian bersedekah untuk orang ini dan mengulang kembali sholat berjamaah dengannya? Faqama ahadul qawm fasallama ar-rajul. Maka berdirilah salah seorang dari sahabat Nabi dan dia melaksanakan sholat bersama orang tersebut. Wa kadzalika idza kana al-masjidu masjidu sukin aw tariqin wa ma asbaha dzalik. Dan demikian pula apabila masjid tersebut adalah masjid yang barakallahu fikum, masjid pasar atau masjid di jalan lalu lintas, wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya, fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fihi, maka tidak mengapa untuk mengulang salat berjamaah pada masjid-masjid tersebut. Bi khasatin idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratibun wa yataraddadu alaihi ahlus suqi wal marrah. Terlebih apabila pada masjid tersebut tidak ada imam ratibnya. Terlebih pada masjid tersebut tidak ada imam ratibnya, imam yang tetap. Imam ratib itu maksudnya imam yang tetap. Barakallahu fikum, bukan imam siapa yang datang duluan. Naam, atau main tunjuk sebelum sholat, silakan foto, silakan antum aja. Ini berarti bukan imam ratib atau tidak ada imam ratib pada masjid tersebut. Naam. Terlebih kalau seandainya pada masjid tersebut tidak ada imam ratib. Wa yataraddadu alaihi ahlus suq wal marrah. Dan ahlus suq, orang yang ada di pasar, naam, barakallahu fikum, terus menerus mendatangi masjid tersebut tidak dalam satu waktu. Begitu pula yang masjid yang terletak di jalan lalu lintas, barakallahu fikum, yang datang ke masjid tersebut berulang banyak orang dan tidak dalam satu waktu. Amma idza kana al-masjidu fihi jama'atani aw akthar da'iman wa ala nahwin mustamir. Adapun masjid yang mana pada masjid tersebut memang sudah ada ditegakkan dua jamaah, sengaja didirikan dua jamaah, barakallahu fikum, wa ala nahwin mustamir, dan yang seperti ini terus menerus sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di masjid, barakallahu fikum, naam, di tempat beliau, yang mana di masjid beliau tersebut ditegakkan dua jamaah. Yang pertama jamaah dari mazhab Syafi'i, kemudian yang kedua dari mazhab Hanafi. Jamaah yang pertama dari mazhab Syafi'i, mereka selesai, mereka keluar, kemudian masuk orang-orang Hanafi dari mazhab Hanafi, yang kebetulan ketika itu dipimpin sendiri oleh bapak Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi bapaknya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ini seorang tokoh dari mazhab Hanafi ketika itu, dan dia menjadi imamnya. Sehingga hal ini menjadi dilema bagi Al-Imam Al-Albani rahimahullah, sampai menjadi masalah antara beliau dengan bapak beliau. Dan tentunya beliau menganggap bahwa yang pertama itulah yang lebih utama. Nah, pertama itulah yang harus untuk diikuti, bukan yang kedua. Kalau seperti ini keadaannya, wattakhadannasu dzalika adatan dan hal ini dijadikan sebuah kebiasaan, fa innahu la yajuz, maka yang seperti ini tidak boleh. Nah, beda dengan keadaan yang pertama tadi dan yang kedua, sifatnya ajilan, tiba-tiba, tanpa disengaja. Barakallahu fikum. Kalau yang ini disengaja dan sudah ditentukan, idlam ya'raf dhalika fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu tidak pernah dikenal pada zaman Nabi dan juga para sahabatnya, walima fihi min tafarruqil kalimah, dan juga dalam kejadian ini atau pada kasus ini menjadi penyebab terpecahnya persatuan, wa da'wah lil kasal, dan juga na'am barakallahu fikum mempengaruhi orang supaya bermalas-malasan dan berlambat-lambat untuk mendatangi salat berjamaah bersama imam rawatib. Warubbama kana dzalika mud'atan li ta'khiri shalah an awwali waqtiha, dan bahkan bisa jadi hal ini menjadi penyebab seseorang mengakhirkan salat dari awal waktunya. Ini tentu lebih parah lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa dalam hal ini tidak terlepas dari khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menganggap bahwa jamaah yang kedua itu bukan hanya sebatas boleh, tapi disyariatkan, dianjurkan, atau bahkan lebih utama kalau seandainya dia datang berdua terlambat, maka lebih utama bagi beliau, bagi dua orang ini untuk sholat berjamaah. Nah, bukan hanya sebatas dibolehkan. Beda dengan Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menganggap itu tidak boleh kecuali itu adalah masjid pasar atau masjid yang terletak di jalur lalu lintas, nah, yang mana orang sering berdatangan tidak dalam satu waktu. 6. Beliau menyebutkan bahwa dalam hal ini ada tiga gambaran yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah an yakuna i'adatul jama'ati amran ratiban. Yang pertama yaitu mengulang jamaah yang kedua menjadi sesuatu yang sudah tetap. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dan kebetulan bapaknya salah satu dari imam jamaah tersebut. An yakuna i'adatul jama'ati amran ratiban. Yang kedua, an yakuna amran aridon. Keadaan yang kedua bahwa jamaah kedua tersebut terjadi sifatnya insidental, tidak disengaja dan tidak ditetapkan. Barakallahu fikum, datang dua orang setelah jamaah selesai karena dia memiliki uzur atau yang semisalnya. Ini sifatnya arid, tiba-tiba. Atsalitsah, an yakuna al-masjidu masjida sukin aw masjida tariqi sayyaratin. Yang ketiga, apabila masjid tersebut adalah masjid pasar, masjid yang terletak di jalur lalu lintas, wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya, fa idza kana masjida sukin yataraddadu ahlus suki ilaihi. Apabila itu adalah masjid suk yang mana orang-orang berdatangan tidak dalam satu waktu pada masjid tersebut, fayatir rajulani wasalata wal asyara yusallun tsumma yakhrujun, datang dua orang, tiga orang, atau sepuluh orang, barakallahu fikum, tidak dalam satu waktu mereka salat berjamaah dan mereka keluar. Kama yujadu fil masajidillati fi ba'dil aswaq, sebagaimana hal ini didapati pada masjid-masjid yang ada di pasar. Fala tukrahu i'adatul jama'ati fihi, qala ba'dul ulama qawlan wahidan wala khilafa fihi, sehingga tidak dimakruhkan untuk mengulang jamaah kedua pada masjid pasar tersebut atau masjid pada jalur lalu lintas. Dan berkata para ulama, jenis yang ketiga ini tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat bahwa jamaah yang kedua pada masjid tersebut boleh. Nah, terlebih kalau seandainya pada masjid tersebut tidak ada imam rotibnya, tidak ada imam rotibnya. Adapun jenis yang pertama, as-suratul ula, yang tadi kita sebutkan, bahwa jamaah kedua itu sudah ditetapkan sebagaimana yang terjadi pada zaman al-imam al-albani rahimahullah, bi'an yakun al-masjidi jama'atani da'iman, seperti misalnya pada satu masjid ada dua jamaah, sifatnya terus menerus, al-jama'atul ula wal-jama'atul thaniyah, jamaah yang pertama dan jamaah yang kedua. Fahadha la syakka annahu makruhun illam nakun innahu muharramun. Maka yang ini tidak diragukan lagi, minimalnya hukumnya itu makruh, kalau enggak haram. Minimalnya hukumnya apa? Makruh kalau enggak sampai haram. Li'annahu bid'ah. Akan tetapi Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan innahu bid'ah, kalau sudah bid'ah jelas-jelas haram. Lam yakun ma'rufan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Hal ini tidak pernah dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman para sahabatnya. Wa min dzalika kana ma'rufan fil masjidil haram sabiqan qabla an tatawalla al hukumatu as-saudiyyah alaihi. Dan yang demikian itu juga pernah terjadi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram keadaan seperti ini pernah terjadi. Itu dahulu sebelum dikuasai oleh pemerintahan Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah. Kana fihi arba'u jama'atin. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Ada empat jama'ah. Nah, ada empat jama'ah dalam satu waktu sholat. Ada empat jama'ah. Nah, kullu jama'atin laha imam. Setiap satu jama'ah ada imamnya. Imamul Hanabilah yusalli bil Hanabilah. Imamnya Hanabilah salat bersama dengan orang-orang yang bermadhab dengan madhab Al-Hanabilah. Wa imamu Syafi'iyah yusalli bis Syafi'iyah, begitu juga Syafi'iyah dengan Syafi'iyah, Malikiyah dengan Malikiyah, Hanafiyah juga salat bersama dengan Hanafiyah. Wa yusammuna hadza maqamu Syafi'i. Dan mereka menamakan dan mengistilahkan ini makom Syafi'i, jamaah ini makom Syafi'i, ini makom Hambali, ini makom Hanafi, ini makom Maliki, dan seterusnya. Lakinnal Malik Abdul Aziz, Abdul Aziz jazahullahu khairan lamma dakhala Makkah qala hadza tafriqun lil ummah. Akan tetapi Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, nah barakallahu fikum, putra dari pendiri kerajaan Raja Abdul Aziz, jazahullahu khairan lamma dakhala Makkah qala hadza tafriqun lil ummah. Ketika beliau memasuki, menguasai kota Makkah dan menyaksikan keadaan demikian, beliau mengatakan hadza tafriqun lil ummah. Ini merupakan bentuk pemecah belahan terhadap umat. Ai annal ummatal islamiyah mutafarriqatin fi masjidin wahidin wa hadza la yajuz. Maksudnya bahwasanya umat Islamiyah berpecah di dalam satu masjid yang seperti ini tidak boleh. Fajama'ahum ala imamin wahidin, dan beliau mengumpulkan mereka bersama dengan satu imam. Wa hadhihi min manaqibihi wa fadailihi rahimahullahu taala. Dan ini termasuk di antara manaqib dan keutamaan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Naam. Abdul Aziz, maksud Raja Abdul Aziz ini bukan yang dikenal dengan barakallahu fikum bapaknya raja sekarang. Naam, itu mas jauh lagi keturunannya. Barakallahu fikum. Jadi Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, beliaulah yang menguasai Al-Haram pada zaman pemerintahan beliau. Naam. Dan beliau juga termasuk alim ulama. Dan bahkan putra beliau barakallahu fikum Raja Muhammad bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud mengajarkan kitab tauhid di istana. Mengajarkan kitab tauhid karya dari Muhammad bin Abdul Wahab di dalam istana. Barakallahu fikum. Sungguh luar biasa keutamaan yang dimiliki kerajaan ini. Akan tetapi masih banyak orang yang tidak sadar dan tidak paham sehingga mereka memusuhi enam kerajaan yang membawa bendera tauhid dan satu-satunya di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Maka jenis yang pertama ini la syak tidak boleh, tidak dibenarkan. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah perbuatan bid'ah karena tidak pernah dikenal pada zaman Nabi dan juga pada zaman Rasulnya. Wa amma suratu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, disinilah terletak khilaf. Keadaan yang pertama, nah, memang sudah ditegakkan dua jamaah atau tiga atau empat ditentukan, maka la syak ini tidak diragukan lagi bahwa yang seperti ini tidak boleh. Adapun keadaan yang ketiga yang disebutkan tadi, masjid pasar atau masjid lalu lintas, terlebih kalau seandainya tidak ada imam rotibnya, juga tidak diragukan dan tidak ada khilaf bolehnya jamaah berulang pada masjid tersebut. Sekarang keadaan yang kedua, yang mana disinilah terletak khilaf, yaitu sifatnya tiba-tiba di masjid yang mana di situ ada imam rotibnya, ada imam tetapnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi kadang tanpa ditentukan ada saja dua orang, tiga orang yang terlambat atau bahkan lebih. Apakah boleh bagi mereka yang terlambat ini untuk melakukan jamaah yang kedua? Di antara ulama ada yang mengatakan la tu'adul jamaah, tidak boleh mengulang jamaah yang kedua. Bal yusallu furada, bahkan harus bagi mereka untuk sholat sendiri-sendiri atau pulang ke rumah, mengajak keluarganya, anak-anaknya misalnya, berjamaah di rumah. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, dan beliau menukil perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i barakallahu fikum pada kitab beliau Al-Umm, yang mana kesimpulannya pernyataan perkataan beliau sangat panjang di sini. Di antara dalil mereka hadits Abu Bakrah yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min nawahil Madinah yuridu shalah, bahwasanya Rasul datang dari pelosok Madinah, nah pinggir-pinggir kota Madinah, dan beliau hendak melaksanakan salat. Fawajadannasa qad sallu, dan beliau mendapati bahwa kaum muslimin sudah melaksanakan salat berjamaah. Famala ila manzilihi fajamaa ahlahu wa shalla fa shalla bihim. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau pulang ke rumahnya dan beliau mengumpulkan keluarga-keluarga beliau dan salat bersama mereka. Salat bersama mereka. Ini diantara dalilnya. Kemudian juga asar yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang mana barakallahu fikum asar tersebut dari Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'i. Beliau mengatakan kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhalu al-masjida wa qad sulliya fihi sallu furada, Para sahabat Nabi SAW apabila mereka memasuki masjid dalam keadaan sudah ditegakkan sholat jamaah, maka mereka sholat sendiri-sendiri. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Sehingga oleh karena itu berkata Al-Imam Abu Hanifah, la yajuzu i'adatul jama'ati fi masjidin lahu imamun ratib. Tidak boleh mengulang jamaah kedua di masjid yang di situ ada imam ratibnya, ada imam tetapnya. Dan juga pendapat yang semakna disebutkan juga dari Al-Imam Malik rahimahullah. Berarti dari Al-Imam Al-Arba'ah ada tiga, Asy-Syafi'i, Malik, dan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, sehingga oleh karena itu fabil jumlah, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, fabil jumlah, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan tersebut mengulang jamaah kedua itu tidak pernah ada dari kalangan salaf. Ini menurut dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak pernah ada, dan justru bahkan di sana ada azhar dari Hasan Al-Basri bahwa para sahabat mereka kalau datang ke masjid dan mendapati sholat barakallahu fikum sudah ditegakkan, mereka sholat sendiri-sendiri. Nah, sehingga oleh karena itu kesimpulannya kata Imam Al-Albani, wabil jumlah fal jumhur ala karahati i'adatil jamaati fil masjidi bisyartis sabiq wa huwal haq. Walai jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa dimakruhkannya mengulang jamaah kedua dalam satu masjid kalau seandainya di situ ada imam ratibnya, ada imam ratibnya, dan inilah yang benar. Lalu bagaimana dengan hadis? Dengan hadis bahwasanya ada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan datang seseorang, beliau mengatakan, man arada an yatasaddaq ala hadza, man arada an yatasaddaq ala rajulun yatasaddaq ala hadza fa yusalli ma'a. Adakah salah seorang di antara kalian bersedekah untuk orang ini dan salat berjamaah bersamanya? Barakallahu fikum. Kemudian berdirilah salah seorang dan menemani orang tadi yang terlambat untuk melaksanakan salat berjamaah. Kata beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadith ini, hadith barakallahu fikum, maka maksimal pemahaman yang bisa kita ambil dari hadith ini, kata Al-Imam Al-Albani, tidak sampai membolehkan seseorang untuk mengulang jamaah kedua sama-sama sholat wajib. Fa inna ghayata ma fihi, karena maksimal dari apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah Nabi menganjurkan salah seorang dari para sahabat yang sudah melaksanakan sholat jamaah barakallahu fikum untuk sholat di belakangnya dengan niat sholat tatawu, dengan niat sholat sunnah, bukan sama-sama sholat wajib. Sehingga oleh karena itu tidak bisa dikiaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, dan didukung oleh barakallahu fikum Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah madhab yang benar kata Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, wa huwa madhhabul Hanabilah, dan ini adalah madhab dari Al-Hanabilah. Wa dalilu dzalik, adapun dalilnya, awalan hadithu Ubay ibni Ka'b barakallahu fikum. Kalau kita lihat tadi kita katakan bahwa jumhur ulama diantaranya tiga imam, Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, menganggap tidak boleh atau makruh jamaah yang kedua. Namun sungguh sangat aneh apa yang terjadi di Masjidil Haram sebelumnya, bahkan ditegakkan 4 jamaah bermadhab-madhab, jamaah Syafi'i, jamaah Maliki, jamaah Hanafi, jamaah Hambali, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa orang-orang yang ekstrim, fanatik pada madhab tertentu, sebenarnya mereka itu bukanlah mengikuti madhab dari al-imam Ahmad, al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah. Salah satunya adalah pada kasus ini, bahwa mereka para imam tersebut tidak membolehkan, atau minimalnya mereka mengatakan makruh. Lalu kenapa mereka mengadakan jamaah yang lebih dan ditetapkan ada, barakallahu fikum, naam sampai 4 jamaah dalam satu waktu sholat, barakallahu fikum. Naam, jadi madhab al-imam al-hanabilah membolehkan. Dalilnya adalah hadis yang kita bacakan tadi, yang disebutkan di dalam kitab, sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Sholatnya seseorang bersama satu orang yang lain itu lebih bersih atau lebih baik daripada sholat dia sendiri. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Dan sholatnya dia bersama dua orang, berarti tiga orang jamaahnya, itu lebih baik daripada sholatnya dia dengan satu orang, maksudnya hanya dua orang jamaahnya. Wa makana aktsaru fahuwa ahabbu ilallah. Maka semakin banyak, maka itu lebih semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza nasrun sarihun bi anna salatar rajuli ma'ar rajuli afdal min salatihi wahdahu. Dan ini adalah dalil yang jelas bahwanya salatnya seseorang dengan satu orang yang lain, maksudnya berdua, berjamaah berdua, itu lebih utama daripada dia sholat sendiri. Walau kulna la tuqamul jama'atu lazima an naj'al al mafdula fadilan wa hadha khilafun nas. Kalau seandainya kita katakan tidak boleh ditegakkan jamaah kedua, atau makruh untuk ditegakkan jamaah kedua, maka mengharuskan, pendapat ini mengharuskan seseorang meyakini sesuatu yang mafdul, sesuatu yang kurang baik, itu lebih utama daripada yang afdol. Mafdul itu lawan dari afdol, mafhum ya? Kalau afdol artinya yang lebih baik, lebih utama. Nah, jadi gak usah saya terjemahkan, al-mafdul itu lawan dari al-afdol, ar-rajih. Apa artinya? Pendapat yang paling kuat atau pendapat yang paling benar. Lawannya apa? Al-marjuh, pendapat yang lemah. Nah, jadi kalau seandainya dikatakan tidak boleh jamaah kedua di masjid, dalam satu masjid, maka mengharuskan orang yang meyakini demikian menjadikan sesuatu yang mafdul itu lebih utama daripada yang afdol. Nah, mafdul itu maksudnya sholat sendiri kan mafdul, sholat berdua kan afdol. Iya, sholat berdua afdol, lebih utama. Sholat sendiri mafdul. Ini hukum asalnya. Kalau dikatakan sholat berjamaah kedua di masjid itu tidak boleh, atau dalam satu masjid tidak boleh, maka dia menjadikan, mengharuskan pendapat ini, dia mengatakan bahwa sholat sendiri itu lebih utama daripada sholat berjamaah. Mafhum? Sesuatu yang mafdul diangkat derajatnya lebih afdol daripada sesuatu yang afdol. Nah, wa hadza khilafun nas, kata Syekh, yang seperti ini menyelisihi nas, dalil dari hadis. Dalil yang kedua, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya. Datang seseorang setelah ditegakkan sholat, kemudian Nabi mengatakan, man yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ahu. Adakah di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini dan sholat bersamanya? Faqama ahadul qaum, maka berdirilah salah seorang dan sholat bersama orang yang terlambat tadi. Naam, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi, waqala haditsun hasan, haditsnya hasan. Kata Syekh, wa hadza nassun sharihun fi i'adatil jama'ati ba'dal jama'atir ratibah. Ini adalah nas yang jelas tentang dibolehkannya mengulang jamaah setelah jamaah bersama dengan imam ratib. Nas yang jelas, dalil yang jelas, tegas, bolehnya mengulang jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama yang dipimpin oleh imam ratib. Haitsu nadaban nabi, yang mana nabi menganjurkan kepada para sahabat yang sudah melaksanakan salat berjamaah untuk salat berjamaah dengan orang ini, untuk kembali mengulang salat jamaah dengan orang ini, yang mana salat tersebut dikategorikan atau dihukumi sebagai salat sunnah atau dengan niat salat sunnah. 6. Dan Nabi mengatakan inna hadhihi shadaqah. Dan yang seperti ini adalah shadaqah, kata Nabi. Wa idza shalla itsnani fil masjidi wa qad fatathuma shalatu fa shalatu kulli wahidin minhumā wajibatun fa yuqal idza kana yu'maru bis shadaqah. Dan apabila dua orang salat di masjid, mendatangi masjid dua orang, sementara dia sudah terlambat, jamaah sudah ditegakkan, dan dua orang ini masing-masing memiliki tanggungan sholat wajib. Dua orang ini masing-masing memiliki tanggungan sholat wajib. Beda dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yang satu wajib, yang satu dia di mustahab, dihukumi sebagai sholat sunnah. Dalam keadaan dia sudah melaksanakan sholat, dan Nabi tetap mengatakan kepada para sahabat untuk menganjurkan sholat dengan orang yang terlambat ini, dan dikatakan sebagai shadaqah. Naam, barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya datang dua orang atau tiga orang yang mana mereka belum melaksanakan sholat wajib, maka dikatakan, kata Syekh, idza kana yu'maru bis shadaqah wa yu'maru man kana an yusalliya ma hadzal rajul. Apabila diperintahkan untuk bersedekah dan diperintahkan dan Nabi memerintahkan orang yang sudah salat untuk mengulang salat bersama dengan orang yang belum salat tadi, fa kaifa la yu'maru man lam yusalli an yusalliya ma hadzal rajul. Lalu bagaimana mungkin kita tidak memerintahkan kepada orang yang belum salat sama sekali untuk salat bersama dengan orang yang belum salat juga. Nah, famin babin aula, maksudnya maka lebih utama lagi, sangat dianjurkan untuk sholat barakallahu fikum berjamaah karena sama-sama belum melaksanakan sholat wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sepertinya naam apa yang dinukilkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana beliau barakallahu fikum merujuk kepada madhab al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lebih tenang di hati. Wallahu a'lam, mana yang antum tafadhol, mana yang bisa, yang lebih tenang di hati antum. Akan tetapi tentunya kita tidak boleh bermudah-mudahan, tidak boleh bermudah-mudahan dengan mengatakan bahwa boleh salat berjamaah kedua sehingga dia bermudah-mudahan, berlambat-lambat sehingga dia tidak semangat menghadiri jamaah yang pertama, dan itulah yang paling utama. Nah, ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah.